Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, pembacaan kitab Aqidatus Salaf Ashab Al-Hadith karya Syekhul Islam Al-Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah ta'ala, dengan penjelasan dan keterangan syarah Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Kita sampai kepada ucapan beliau Al-Mu'allif, penulis kitab, yaitu Al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Qala Al-Syeikh Abu Uthman rahimahullah, berkata Al-Syeikh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, sami'tu Syeikhuna Al-Hakim Aba Abdillah Al-Hafidh rahimahullah. Saya mendengar Syeikh kami, guru kami, yaitu Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh, yaqulu, beliau berkata, sami'tu al-Imam Abu al-Walid Hassan ibn Muhammadin yaqul, saya mendengar Al-Imam Abu al-Walid Hassan ibn Muhammad berkata, sami'tu al-Imam Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq ابن خزيمة يقول سيمن نغر الإمام أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة بركاته ini yang dikenal dalam ilmu al-hadith dengan isnad atau sanad, dan ini adalah keistimewaan umat ini, umat Islam. Terlebih lagi ketika telah terjadi fitnah-fitnah yang melanda kaum muslimin, maka ketika itu para ulama al-hadith mereka benar-benar menyaring berita atau ilmu, penukilan ilmu-ilmu yang sampai kepada mereka. Laulal isnadu la qala man syaa'a ma qala, sebagian salaf berkata, kalau tidak karena sanad isnad periwayatan hadis atau asar, maka orang yang ingin berkata akan berkata sekehendak mereka. Naam. Dan sebagian salaf yang lain mengatakan, dahulu kami tidak pernah bertanya ketika ada yang mengabarkan berita dari Rasulullah SAW misalkan, naam, atau dari yang lainnya. Tetapi ketika setelah terjadi fitnah yang melanda kaum muslimin, maka mereka berkata, sammulana rijalakum, sebutkanlah rijal-rijal kalian, perawi-perawi kalian. Maksudnya, kalian mendengar hadis itu dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya. Sammulana rijalakum, sebutkanlah nama-nama mereka. Karena dengan menyebutkan nama-nama mereka akan diketahui apakah mereka thiqah, terpercaya, bisa diambil ilmu darinya, kabarnya diterima atau tidak, dan seterusnya. Sebagaimana yang ma'ruf dalam ilmu al-hadith, syarat-syarat hadis, ya, atau suatu asar diterima kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Naam. Dan ini dikenal dalam pelajaran ilmu al-hadis. Baik. Di sini Al-Syekh Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah menyebutkan, dan ini merupakan kebiasaan para salaf, para imam-imam mutaqaddimun menuliskan kitab-kitab mereka dalam masalah akidah dan masalah yang lainnya, mereka menyebutkan dengan sanadnya. Sanad adalah silsilatul ruwat al-musilah ila matnil hadis. Rangkaian, ya, para perawi yang mengabarkan, menukilkan hadis atau asar tersebut yang sampai kepada matannya, ucapannya, ya, berurutan. Kalau misalkan hadis tersebut dari Rasulullah SAW, berarti yang menukilkan, mengambil dari Nabi SAW adalah seorang sahabat. Yang mengambil dari seorang sahabat, bisa sahabat yang lain atau dari kalangan murid-murid sahabat, yaitu tabi'in. Kemudian yang mengambil dari mereka bisa dari kalangan tabi'in yang lainnya, atau dari kalangan tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Sampai kepada para ulama hadis yang mencatat, ya, karya-karya mereka. Seperti para penulis kitab-kitab sunnah. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, At-Tirmidhi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, Ad-Darimi, dan yang lainnya. Naam. Dan di antara kebiasaan para salaf dalam penulisan kitab-kitab mereka, karya-karya mereka, mereka juga menyebutkan dengan sanadnya. Ya, seperti yang kita baca dan saksikan di sini. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah menukilkan dari gurunya Al-Hakim. Kemudian, ya, dari Al-Hakim mendengar ucapan ini dari Al-Imam Abu'l-Walid. Abu'l-Walid mendengar ucapan ini dari Abu Bakar Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah, yang dikenal dengan Al-Imam ibnu Khuzaimah. Berarti sekarang ucapan yang akan dinukilkan di sini, yang akan disebutkan di sini adalah ucapan Al-Imam ibnu Khuzaimah rahimahullah. Kita dengarkan ucapan imam besar pada zamannya ini, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluqin. Al-Qur'an adalah kalam Allah, firman Allah, dan bukan makhluk. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitab ini menyebutkan pokok-pokok akidah yang diyakini dan diamalkan oleh para salaf as-salih dari kalangan ahlul hadis. Naam, di antara akidah salaf, akidahnya ahlul hadis adalah yang diucapkan oleh al-imam Ibnu Khuzaimah di sini rahimahullah. Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluqin. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, dan bukan makhluk. Faman qala, kemudian beliau melanjutkan ucapannya, dan barang siapa yang berkata, innal Qur'ana makhlukun, barang siapa yang berkata bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, fahuwa kafirun billahil azim, maka dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. La tuqbal syahadatuh, tidak diterima persaksiannya. Wa la yu'adu in maridha, dan tidak dijenguk ketika sakit. Wa la yusalla 'alaihi in mata, dan tidak disolatkan ketika dia meninggal. Wa la yudfanu fi maqabiril muslimin, dan dia tidak boleh dikebumikan di kuburan-kuburan kaum muslimin. Wa yustatabu fa in taba wa illa dhuribat 'unuquh, dan dia dimintai taubat dari ucapan kufur yang dia ucapkan tersebut. Kalau dia bertaubat, Itulah yang diinginkan. Alhamdulillah. Wa illa duribat unuquh. Kalau tidak mau bertaubat setelah dijelaskan kepadanya al-haq, maka dipenggal lehernya. Artinya, ya, dia mendapatkan hukuman karena telah murtad keluar dari ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ini tentunya yang menegakkan hukum syar'i ini adalah pemerintah kaum muslimin. Bukan individu-individu tertentu, bukan kelompok-kelompok tertentu. Harus yang menegakkannya adalah seorang pemimpin, pemerintah kaum muslimin yang sah, yang memimpin suatu wilayah, suatu negara, kaum muslimin. Mereka yang menegakkan, yang berhak dan mempunyai kewajiban untuk menegakkan syariat Islam, hukum-hukum Islam tersebut. Dan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, bahwasannya yang mengucapkan, yang meyakini bahwasannya Al-Quran makhluk itu kafir, ini adalah bentuk takfir, pengkafiran secara umum, pengkafiran secara mutlak. Adapun bentuk takfir, pengkafiran secara muayyan atau khas, khusus individu per individu, ya, si fulan A, si fulan B mengucapkan seperti itu, maka tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang tersebut sampai benar-benar terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan telah hilang darinya seluruh penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Yang dikenal oleh para ulama, ya, idza tawaffarat syurut at-takfir wantafat mawani'u, harus terpenuhi seluruh syarat-syarat pengkafiran dan hilang darinya seluruh penghalang-penghalang pengkafiran. Jadi ini perbedaan antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah dari kalangan Khawarij dan yang lainnya. Mereka bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Setiap kaum muslimin yang terjatuh dalam kesyirikan, musyrik, kafir, halal darahnya. Bahkan kaum muslimin yang terjatuh dalam dosa-dosa besar, keyakinan orang-orang Khawarij yang berganti-ganti namanya, ya, Al-Qaeda, ISIS, dan yang lainnya, dari unsur yang sama, pemikiran yang sama, yaitu Khawarij, yang telah ada muncul pada zaman sahabat, yang mereka memerangi Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang akhirnya beliau Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan para sahabatnya memerangi orang-orang Khawarij yang memberontak kepadanya tersebut. Naam. Sebagaimana nanti akan kita baca dari keterangan Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah, bahwasanya takfir di sini ada dua, ya, takfir umum dan takfir khusus. Naam. Jadi hukum secara umum seperti yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, setiap yang mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, dia kafir. Hukum secara umum. Tetapi untuk praktek per individu, si A, si B, si C, dia mengatakan Al-Quran makhluk, maka kita jangan bermudah-mudahan langsung, kamu, ya wahai si A, kafir. Tidak. Tetapi apa? Dilihat dahulu, apakah syarat-syarat pengkafiran telah terpenuhi semuanya, ada padanya. Di antaranya ada, apakah dia telah tegak hujjah atasnya. Tahu tidak kalau itu adalah ucapan kufur? Kalau belum tahu, didalilkan atau diterangkan kepadanya dalil-dalil yang mengenai perkara tersebut. Sampai jelas, sampai paham. Setelah dijelaskan kepadanya al-haq dan sudah terang baginya, tetapi dia tetap bersikeras dengan ucapan kufurnya, dan tidak ada penghalang-penghalang untuk dikafirkan yang lainnya, maka berhak dihukumi sebagai seorang yang kafir. Kalau seseorang telah difonis sebagai seorang yang kafir, murtad dari agama Islam, wal'iyadzubillah, maka mereka atau orang tersebut akan dihukum, ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah di sini. Tidak diterima syahadatnya, tidak dijenguk ketika sakit, tidak disolati ketika meninggal, dan tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kenapa? Karena dia telah murtad keluar dari agama Islam. Dan dimintai taubat, kalau tidak mau bertaubat, dibunuh sebagai bentuk hukuman terhadap orang yang murtad tersebut. Dan tentunya ini yang menegakkan adalah pemerintah kaum muslimin. Naam. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah Asy-Syarh. فهذا الإمام الصابوني ينقل بإسناده عن شيخه الحاكم أبي عبد الله وهو من أئمة الحديث رحمه الله. Imam ini yaitu Al-Imam As-Sabuni rahimahullah menukilkan ya asar atau ucapan dari syekhnya Al-Hakim dengan sanadnya. Dan dia Al-Hakim Abu Abdullah Imam Al-Hakim adalah termasuk dari para imam ahlul hadis yang sangat terkenal. Beliau berkata, faqala rahimahullah, sami'tu al-hakim Abu Abdullah al-Hafidh yaqul, sami'tu Abu al-Walid Hassan ibn Muhammad. Al-Hakim, guru al-Imam As-Sabuni berkata, saya telah mendengar dari Abu al-Walid Hassan ibn Muhammad. Wa hadha min a'immatil Islam al-a'lam. Dan beliau ini Abu al-Walid adalah juga termasuk dari ulama kaum muslimin. Yaqul, beliau berkata, sami'tu al-imama Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah wa huwa al-mashhur al-ma'ruf sahibu kitab at-tauhid wa ghairihi min al-mu'allafat al-kathirah. Saya mendengar dari Imam Abu Bakar Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah, dan ini adalah seorang imam ulama hadis yang sangat terkenal, penulis kitab Tauhid dan yang lainnya. Beliau al-Imam ibnu Khuzaimah mempunyai kitab At-Tauhid. Naam. Dan yang lainnya dari karya-karya tulis yang sangat banyak. Alladhi sammuhu imam al-a'immah rahimahullah. Yang para ulama menjuluki beliau Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, yang dikenal dengan ibn Khuzaimah rahimahullah, disebut dijuluki dengan imamul a'immah, imamnya para imam, imamnya para ulama rahimahullahu ta'ala. Yaqul, beliau berkata, al-Qur'anu kalamullah ghairu makhlukin. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk. Faman qala innal Qur'ana makhlukun, fahuwa kafirun billahil azim. Barang siapa, beliau berkata, rahimahullah, Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Dan barang siapa yang berkata, Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Li'annahu, alasannya mengapa dikafirkan orang tersebut yang mengucapkan Al-Quran makhluk? Li'annahu kadzdzaba al-Qur'ana. Al-Qur'anu kalamullah wa kalamullahi sifatuh wa sifatuhu ghairu makhluqatin. Ta'ala Allahu 'an dzalika 'uluwan kabira. Alasannya yang mengucapkan Al-Qur'an makhluk, yang meyakini Al-Qur'an makhluk, berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Kabar-kabar sangat banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk. Sebagaimana telah kita baca pada keterangan Asy-Syaikh, ya, pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Dalil-dalil yang banyak yang diantaranya telah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalam Allah, firman Allah adalah sifatnya. Dan sifat-sifat Allah bukanlah makhluk. Kaidahnya, as-sifatu tabi'atun lidzat. Sifat itu mengikuti zat. Jadi, sifat-sifat Allah bukanlah makhluk. Bukanlah makhluk. Ta'ala Allahu 'an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari yang mereka sifatkan dengan ketinggian yang agung. Qala rahimahullah, kemudian Al-Imam As-Sabuni rahimahullah berkata, la tuqbal syahadatuh wa la yu'adu in marida wa la yusalla 'alaihi in mat wa la yudfan fi maqabiril muslimin wa yustatabu fa in taba wa illa dhuribat 'unuquh. Orang yang mengucapkan Al-Quran makhluk tadi, maka dia diberikan hukuman, vonis, tidak diterima persaksiannya, tidak dijenguk ketika sakit, tidak disolati ketika meninggal, tidak dikubur di pemakaman kaum muslimin, dan dimintai taubat. Kalau bertaubat, alhamdulillah. Kalau tidak mau bertaubat, maka dipenggal lehernya. Keterangannya, kata beliau, perhatikan ini keterangan yang sangat-sangat penting. Wa huna la budda min bayani syai'in, kata beliau Asy-Syaikh Rabi hafizahullah. Dalam permasalahan ini harus ada keterangan sesuatu yang sangat penting. Wa huwa, yaitu anna man qamat 'alaihi al-hujjatu fa huwa kafirun wa tantabiqu 'alaihi hadhihi al-ahkamu. Yaitu barang siapa yang telah tegak kepadanya hujjah, telah ditegakkan hujjah kepadanya, maka dia kafir dan berlaku pada kepadanya hukum-hukum tersebut. Berarti hukum-hukum ini ya tidak diterima persaksiannya, tidak dijenguk ketika sakit, ketika meninggal tidak disolatkan, tidak dikubur di pemakaman kaum muslimin, dan dimintai tobat oleh pemimpin kaum muslimin. Jika tidak mau bertobat, dipenggal lehernya. Hukum-hukum ini akan berlaku kepada individu si A, si B, ya, kalau telah tegak hujah atasnya. Betul-betul syarat-syarat pengkafiran telah terpenuhi seluruhnya. Dan mawani, penghalang-penghalang pengkafiran, tidak ada padanya. Maka ketika telah divonis, orang tersebut murtad, kafir billahil azim, ya, telah kafir, murtad dari agama Islam, baru diterapkan dan berlaku hukum-hukum yang telah disebutkan oleh beliau tadi. Naam. Wa man yuqallidu fi dhalik wa huwa jahilun, hadha yakunu dhalan mubtadi'a, lakin la nukaffiru. Dan barang siapa yang taklid terhadap perkara tersebut, ya, orang bodoh dari kalangan orang pengikut-pengikut mereka, para pembebeknya saja, ikut-ikutan kiai-kiainya atau ulama-ulama yang mereka anggap tokoh-tokoh, kemudian ikut-ikutan mengatakan Al-Quran makhluk, maka orang yang seperti ini, ya, kata beliau, orang yang taklid dalam permasalahan seperti ini dan dia dalam keadaan jahil, tidak mengetahui ilmunya, maka orang tersebut adalah orang yang sesat. Mubtadi' ahlul bid'ah. Lakin la nukaffiruh. Akan tetapi kita tidak mengkafirkannya. Inilah keadilan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah ya menerapkan seluruh dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Hadis Nabi SAW yang sahih. Berjalan di atas pertengahan. Naam. Wa idza qulna fi haqqihi kafara fa huwa kufrun duna kufrin. Hadza fil juhal. Dan jika kita katakan kepada orang tersebut, orang yang hanya taklid membebek ya, atasannya atau yang dianggap tokoh, kemudian ikut-ikutan mengatakan Al-Qur'an makhluk, ketika kita katakan dia kafir, maksudnya adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran yang di bawah kekufuran. Artinya, kekufuran la yukhriju minal millah. Jenis kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Kufrun duna kufrin. Ini pada orang-orang yang jahil. Pada orang-orang yang jahil. Artinya, ini mengisyaratkan dan mengingatkan kepada kita semuanya apa yang telah diterangkan oleh para ulama dalam membedakan takfir umum, mutlak, dan takfir khusus atau muayyan. Mengkafirkan secara umum dengan sifat-sifatnya boleh. Setiap orang yang mengucapkan Al-Quran makhluk, dia telah kafir. Ini takfir umum, takfir mutlak. Adapun takfir muayyan, takfir khas, per individu, ya, tunjuk hidung, si A mengucapkan Al-Quran makhluk. Maka ketika kita mau mengkafirkan si A ini, kita harus hati-hati. Ya, apakah telah tegak hujjah atasnya atau belum? Terpenuhi seluruh syarat-syarat pengkafiran atau belum? Ya, dan apakah penghalang-penghalang dia untuk dikafirkan telah tertolak padanya? Tidak ada padanya atau belum? Harus dicermati keadaan orang tersebut. Kalau terpenuhi seluruhnya, syarat-syarat pengkafiran telah tegak ada pada si A tersebut. Dan mawani'nya, penghalang-penghalang untuk dikafirkan telah ya terangkat darinya. Maka divonis sebagai seorang yang kafir dan diterapkan hukum-hukum yang telah disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Dan di sini Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah akan menyebutkan dalil dari permasalahan ini, yaitu apa yang telah dilakukan oleh para ulama salaf, di antaranya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Perhatikan hati-hati ya, bagaimana kehati-hatian ya dan kecermatan penerapan hukum tersebut dari ulama kita, yaitu Al-Imam Ahmad rahimahullah. Wa a'immatul Islam saru ala hadza. Dan seluruh ulama Islam, para ulama Islam berjalan di atas kaidah ini. Wa minhum al-Imam Ahmad ibn Hanbal, imamu ahli sunnah fi hadzal bab. Dan di antara mereka adalah al-Imam Ahmad ibn Hanbal, imam ahli sunnah wal jamaah dalam permasalahan ini. Lam yakun yukaffir al-ma'muna wala kathiran minal hukam wal qudah wa ghairahum wa ghairihim. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau dahulu tidak mengkafirkan al-ma'mun. Al-ma'mun adalah khalifah yang ketika itu ya terperangkap, terjerembab dalam bid'ah kekufuran khalqul Qur'an. Al-Quran makhluk. Iya. Karena terpengaruh ada seorang da'i sesat yang menyesatkan manusia, Ibnu Abi Du'ad. Pemimpinnya ketika itu, khalifahnya adalah Al-Ma'mun. Dan dia terpengaruh dan menjadikan asas negara ya adalah keyakinan Al-Quran makhluk. Keyakinan kufur. Keyakinan kufur. Ucapan kekufuran yang mengatakan Al-Quran makhluk itu adalah kufur. Namun kita lihat, Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak mengkafirkan Al-Ma'mun. Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak mengkafirkan khalifah itu, yaitu Al-Ma'mun. Kenapa? Karena belum terpenuhi syarat-syarat dan atau dia masih ada penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Ya, bukan seorang tokoh yang berilmu. Ya. Taib. Dan juga beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak mengkafirkan kebanyakan dari pemimpin-pemimpin, qadhi-qadhi, para hakim dan yang lainnya dari tokoh-tokoh negara tersebut ketika itu. Ya. Wa innama yukaffiru asatinahum wa syayatinahum. Hanya saja Al-Imam Ahmad rahimahullah mengkafirkan tokoh-tokoh pembesar mereka. tokoh-tokoh pengusung bid'ah kekufuran, Al-Quran makhluk. Itulah yang dikafirkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dan para syaitan-syaitan mereka. Setan ada dua, setan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Ya, da'i-da'i yang menyuruh kepada kesesatan, kekufuran tersebut. Tokoh-tokoh itulah yang dikafirkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya, karena telah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Dan tidak ada mawani, penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Adapun para tokoh-tokoh pembesar, ya, seperti khalifah, ya, dan yang lainnya dari pemerintah, dan para hakim, qadhi ketika itu, kebanyakan mereka tidak dikafirkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Berarti beliau membedakan, ya, takfir am dan takfir khas. Kemudian, untuk menerapkan takfir khas, takfir muayyan, harus dipenuhi syarat-syarat pengkafiran, dan telah tidak ada padanya mawani' penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Naam. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi majmu'il fatawa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam Majmu'il Fatawa juz ke-12 atau jilid ke-12 halaman 489. ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan tentang apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau diuji. Yang ketika itu ujian yang sangat dahsyat sekali. Ya. Banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang kemudian karena tidak kuat, ya, dengan paksaan yang dilakukan oleh pemerintah ketika itu untuk mengucapkan Al-Quran makhluk, di antara mereka ada yang ikut karena terpaksa. Naam. Dan di antara mereka ada yang melakukan tauriyah. Namun Al-Imam Ahmad rahimahullah tetap tegar, tegas. Beliau tidak mau mengucapkan apa yang dipaksakan kepada beliau untuk mengucapkan kalimat kekufuran tersebut. Al-Quran makhluk. Beliau tidak mau. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Beliau tegas. Terus berpegang teguh dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sampai dipukul, disiksa, dipenjara, tetapi beliau sabar. Beliau sabar menghadapi ujian-ujian tersebut. Maka, ya, beliau dikenal sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tetap istiqomah, tegar, kokoh di dalam mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah mendoakan kebaikan kepada khalifah dan yang lainnya. Dari orang-orang yang memukul beliau, yang memenjarakan beliau, luar biasa. Kesabaran dan kasih sayang beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah. Disiksa, dipenjara, disakiti. Tetapi sabar, tidak mengkafirkan mereka dan bahkan mendoakan kebaikan kepada mereka. Karena mereka berbeda dengan tokoh-tokoh yang menyerukan kepada bid'ah seperti Ibnu Abi Du'ad dan yang lainnya. Naam. Dan bahkan wastaghfara lahum. Beliau memintakan kepada Allah ampunan akibat perbuatan mereka ini. Wa halalahum mimma fa'aluhu bihi min adh-dhulmi. Dan bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah telah menghalalkan, ya, memaafkan apa yang mereka lakukan terhadap beliau dari kezaliman. Sudah tidak terhitung berapa kali beliau dipukul, disiksa, diseret, dipenjara. Sudah tidak terhitung kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah yang zalim ketika itu. Namun beliau, ya, tetap sabar, istiqomah di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bahkan mendoakan kebaikan kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Ya, dan memaafkan, menghalalkan kezaliman-kezaliman yang telah mereka lakukan. والدعاء إلى القول الذي هو كفر. Dan kezalimannya tidak biasa. Bahkan khalifah tersebut menyerukan kepada ucapan yang kufur, yaitu memaksakan rakyatnya semuanya untuk mengatakan Al-Quran makhluk, yang merupakan ucapan kekufuran. Perhatikan sisi pendilalannya. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, walau kanu murtaddin anil Islam, kalau seandainya khalifah al-ma'mun dan pembesar-pembesar kerajaan atau kekhilafahan ketika itu yang memaksakan kepada rakyatnya untuk mengucapkan ucapan kufur, Al-Quran makhluk, kalau seandainya mereka murtad, keluar dari ajaran Islam, lam yajuz al-istighfaru lahum, tidak boleh memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Fa innal istighfara lil kuffar la yajuzu bil kitabi wasunnati wal ijma', karena memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang kafir itu tidak diperbolehkan dengan dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga ijma' para ulama. Namun apa yang terjadi? Al-Imam Ahmad rahimahullah memintakan ampun kepada Allah untuk khalifah dan para qadhi atau para pemimpin-pemimpin ketika itu, atau kebanyakan di antara mereka. Ini menunjukkan berarti Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak mengkafirkan mereka. Yang beliau kafirkan siapa? Ya tokoh-tokoh pembesar, ya ucapan kufur, bid'ah, kekufuran tersebut, yang telah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan tidak ada penghalang lagi untuk dikafirkan. Naam. Wa hadhihi al-aqwal wal a'mal minhu wa min ghairihi min al-a'immati sharihatun fi annahum lam yukaffiru al-mu'ayyanin min al-jahmiyyati alladhina kanu yaqulun al-Qur'anu makhluqun wa inna Allah la yura fil akhirah. Dan ucapan-ucapan ini dan perbuatan-perbuatan ini yang dinukilkan dari beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang selainnya dari para ulama adalah dalil yang sangat tegas dan jelas bahwasanya para ulama tidak mengkafirkan muayyanin secara takfir muayyan, takfir individu, tunjuk hidung si A si B kafir dari kalangan Jahmiyah padahal mereka mengucapkan Al-Quran makhluk. Atau mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak akan dilihat di akhirat. Ini ucapan-ucapan kufur. Tetapi tidak setiap orang yang mengatakan ucapan kufur kemudian dikafirkan secara individu. Tetapi harus dilihat terpenuhi tidak syarat-syarat pengkafiran dan hilang atau tidak mawani'nya. Dan ini berlaku ya pada jenis kekufuran yang lainnya. Para penyembah kubur, orang-orang yang datang kepada kuburan-kuburan para wali, orang-orang soleh, juga demikian. Ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dengan jelas dan tegas, setiap orang yang meminta kepada selain Allah, menyembelih atau beribadah kepada selain Allah, kafir, musyrik. Tetapi ini hukum apa? Secara umum. Ya, adapun hukum secara khusus si A melakukan kesyirikan, si B melakukan kekufuran, maka kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam mengkafirkan mereka secara individu kecuali setelah terpenuhi seluruh syarat-syarat pengkafiran dan tertolak atau tidak ada padanya seluruh penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Nah, Al-Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah menerangkan dalam syarah Kashf Al-Syubuhat. Beliau menerangkan pembahasan yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang syurut takfir dan mawani at-takfir. Beliau jelaskan secara panjang lebar dalam syarah beliau terhadap kitab Kashf Al-Syubuhat karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ketika membahas dalam permasalahan al-udzr bil jahl. Iya. Beliau terangkan dengan panjang lebar, maka bisa dirujuk ke sana. Naam. Beliau menerangkan bahwasannya di antara syarat-syarat pengkafiran adalah tegaknya hujjah. Dan hal ini, dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga kesepakatan para ulama. Dan juga ucapan-ucapan para ulama. Naam. Di antara dalil-dalil Al-Quran, tentang wajibnya ditegakkan hujjah kepada orang-orang tersebut sebelum dikafirkan, adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 15. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Dan tidaklah kami mengazab ya, suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul sebagai pembawa hujjah. Surat Al-Isra ayat ke-15. Ya. Rusulan mubashirina wa mungzirin li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Surat An-Nisa ayat 165. Allah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada lagi bagi manusia atas Allah alasan setelah diutusnya para rasul tersebut. Jadi tugas para rasul menyampaikan hujjah kepada mereka. Naam. Dan dalil dari As-Sunnah, dalil-dalil dari Al-Quran yang lainnya sangat banyak, bisa dilihat sendiri dalam syarah Kashf Ash-Shubuhat. Naam. Dari As-Sunnah, dalilnya diantaranya adalah hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْنِي أُمَّةِ الدَّعْوَةِ يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Rasulullah SAW bersabda, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini, maksudnya umat dakwah. Umat dakwah adalah umat yang Rasulullah SAW diutus kepadanya. Berarti seluruh manusia, sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai hari kiamat, ini adalah umat dakwah. Harus mengikuti Nabi SAW. Adapun yang mengikuti Nabi, itu adalah umat ijabah. Naam, kata beliau, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yang mendengar tentang saya, mendengar tentang kenabian kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan ajaran, dengan syariat yang saya diutus dengannya, yaitu syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, illa kana min ashabin nar, kecuali orang tersebut adalah termasuk dari penghuni neraka. Mana sisi pendilalannya? Sangat jelas sekali. Yasma'u bi, yang telah mendengar kenabian kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah tegak hujjah atasnya. Berarti dia tahu al-haq, tetapi dia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk dari penghuni neraka wal iyadzu billah. Naam. Dan juga disebutkan ucapan-ucapan para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, yang kesimpulan dari ucapan-ucapan mereka adalah mereka tidaklah mengkafirkan per individu orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan, kekufuran, difonis dengan kufur, musyrik, kecuali setelah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan telah tidak ada padanya ya mawani' penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Keterangan lebih lanjut insyaallah dari beliau akan kita bawakan pada pertemuan yang berikutnya. Karena keterangan tentang syurut takfir dan mawani'nya ini sangat panjang. Beliau sebutkan dalam 7 atau 8 halaman atau bahkan lebih ya, dalam syarah Kashf Ash-Shubuhat. ya, ketika mensyarah ucapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ya, tentang udzur bil jahl. Naam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kalau ada kekeliruannya dan kekurangannya karena kekurangan dan kekurangan yang ada pada diri saya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.